Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, saudara, saudari, adik-adik, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, juga para pendengar setia Radio Insani di 88.8 FM dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Yufid TV, Niaga TV, Uthman TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas dan masih dalam pembahasan hadis ke-62 dalam kitab Riyadhus Shalihin atau hadis ketiga dalam pembahasan muraqabah. Hadis ketiga dalam pembahasan muraqabah. Ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam gerak-gerik hati kita, dalam gerak-gerik lisan kita, dan dalam gerak-gerik anggota badan kita. Itulah muraqabah. Pada hadis ke-62 kita sudah awali, yaitu hadis dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Tatkala beliau dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil dibonceng, Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati Ibnu Abbas. Atau sambil membonceng Ibnu Abbas, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menasihati Ibnu Abbas. Dan kemarin sudah kita bahas, di antara nasihatnya adalah perintah arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dan menjaga Allah itu hakikatnya muraqabah. Menjaga Allah itulah hakikat dari sebuah muraqabah. Menjaga Allah itu ada dua bentuk sebagaimana telah kita baca bersama. Yang pertama adalah menjaga syariat-syariat agama Allah, ya, melaksanakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Ini namanya menjaga syariat agama Allah. Ini yang pertama. Bentuk penjagaan kita kepada Allah yang kedua, kalau yang pertama tadi contohnya misalnya menjaga Allah dengan sholat kita, menjaga Allah dengan wudhu kita, yakni berwudhu dengan tata cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Menjaga Allah dengan syariatnya berupa syariat salat, ya, berarti berusaha salat seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Menjaga Allah dengan syariatnya, diantara syariat adalah puasa misalnya. Maka berarti kita berusaha berpuasa sesuai dengan syariat Allah dan juga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menjauhi segala larangan-larangan agama Allah. Menjauhi membunuh jiwa yang tidak bersalah. Menjauhi pencurian. Menjauhi riba. Menjauhi zina. Menjauhi ghibah. Menjauhi mengadu domba dan seterusnya. Perkara-perkara yang dilarang oleh agama Allah. Ini bentuk penjagaan yang pertama contohnya. Adapun bentuk penjagaan kita kepada Allah yang kedua adalah dengan menjaga anggota tubuh kita. Agar tidak kita gunakan dalam perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Kita gunakan dalam perkara yang diridhoi oleh Allah. Dan menjaga anggota tubuh kita dari perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Kita gunakan mata kita untuk apa? Untuk melihat ayat-ayat Allah. Baik ayat-ayat kauniyah, ciptaan-ciptaan Allah, gunung, sungai, kebesaran makhluk-makhluk Allah, sambil menarik kesimpulan, ciptaan Allah saja sebesar ini. Tentu yang menciptakan maha besar. Ciptaan Allah saja seindah ini. Tentu Allah adalah maha indah. Begitu seterusnya. Dan tentu digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah kauniyah. Atau melihat ayat-ayat Allah yang sifatnya syar'iyah. Syar'iyah. Melihat Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran. Demikian juga melihat hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita gunakan untuk itu. Kemudian tidak kita gunakan untuk melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Melihat aurat orang lain. Ya, yang bukan, yang tidak ada hak untuk kita lihat. Laki-laki melihat aurat laki-laki, ya, atau perempuan sebaliknya melihat aurat perempuan, atau laki-laki melihat aurat perempuan yang tidak berhak untuk dilihatnya, atau sebaliknya perempuan melihat aurat laki-laki yang tidak berhak untuk dilihatnya. Begitu seterusnya. Tangan, kita gunakan untuk sedekah, kita gunakan untuk infak, kita gunakan untuk bersalaman dengan sesama muslim, atau yang muslimah ya berarti dengan sesama muslimah. Kemudian kita hindarkan tangan ini dari mencuri, dari mendzalimi orang lain, memegang wanita-wanita yang bukan mahram kita. Memegangnya saja tidak boleh, apalagi berzina. Ya. Wala taqrabu zina. Jangan kau dekati zina. Para ulama mengatakan zina ijma tidak boleh. Agama-agama lain juga mengatakan zina itu tidak boleh. Hanya muncul segelintir orang yang mengatakan zina asal tidak ketahuan itu boleh. Alhamdulillah MUI sudah turun tangan. Mengatakan bahwa perkataan seperti itu jelas bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan kesepakatan para ulama. Alhamdulillah. Ini bagaimana menjaga Allah. Nah, ketika seorang hamba menjaga Allah, seorang hamba menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya. Al-jaza' min jinsil amal. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan. Ketika seorang berusaha untuk berbuat baik kepada Allah, menjaga syariat agama Allah, menjaga anggota tubuhnya dari kemaksiatan, berusaha mengarahkan kepada ketaatan, maka Allah akan menjaganya. Dan bentuk penjagaan Allah kepada seorang hamba ada dua. Seperti yang telah kita sampaikan. Bentuk penjagaan yang pertama adalah Allah menjaga kemaslahatan dunia dia. Dunianya dijaga oleh Allah, badannya dijaga oleh Allah, anaknya dijaga oleh Allah, keluarganya dijaga oleh Allah, hartanya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi badan sehat sampai tua, karunia Allah. Barangkali itu adalah penjagaan dari Allah. Bukan barangkali, itu adalah penjagaan dari Allah bagi orang-orang yang taat. Adapun orang-orang yang bermaksiat kok badannya tetap sehat, itu namanya apa? Istidraj. Dene nyong ora apa-apa, gitu ya. Buktine nyong maksiat bayot badannya tetap sehat. Saya tua malah saya kuat. Ini namanya istidraj, enggak usah heran. Kaum Tsamud, kaum Ad, dulu badannya gede-gede. Tapi mereka jago maksiat. Ya. Fir'aun dan bala tentaranya membludak. Tapi mereka jago maksiat dan mereka mati dalam kondisi kesehatan yang full. Fir'aun. Lah lagi nguber-nguber Nabi? Nabi Musa. Itu kan dalam kesehatan yang full. Jadi bukan orang yang tidak bisa lari. Nah, mereka orang-orang ahli maksiat, kalau mereka itu kemudian tetap diberi kesehatan, berarti itu namanya istidraj. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita ini jangan bangga. Jari angger ora menjaga Allah, awake lara-laranen. Dene enyong sehat, terus soyo nyolong, soyo dadi. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Itu istidraj. Adapun hakikatnya seorang yang taat, yang sebenarnya ketika seorang taat Allah akan jaga. Ketika kita melihat seorang yang sudah lanjut usia, kemudian badannya sehat, ketahuilah itu adalah penjagaan dari Allah. Masih bisa baca Quran, masih bisa jalan ke masjid, masih bisa sholat, masih bisa zikir. Masya Allah. Ini adalah penjagaan dari Allah. Maka seperti yang saya ceritakan, dulu ada kalangan salaf, kalangan pendahulu kita, usianya sudah tua sekali. 80-an lebih. Berjalan dengan para pemuda. Tiba-tiba melakukan lompatan. Yang membuat para pemuda terheran-heran. Ini ngelompat itu raming pencolotan. Tapi memang tertuntut untuk apa? Tertuntut untuk melompat. Jadi bapak-bapak yang sudah merasa tua, nanti gak usah ngetes. Jajal nyong mencolot sih. Kayak yang diceritakan Ustadz apa ora. Gak usah. Ya, alhamdulillah masih bisa jalan ke masjid. Itu penjagaan dari Allah. Mata kita masih bisa melihat ayat-ayat Allah. Itu penjagaan dari Allah. Bisa mendengar ayat-ayat Allah. Penjagaan dari Allah. Nah, orang tua ini lompat. Ya. Sampai ditanyakan oleh para pemuda, ya Syekh, kamu melakukan sebuah lompatan yang tidak sewajarnya dilakukan oleh orang seusiamu. Kata orang tua tadi, ini hafid tuha inda sigari fahafidhahallah inda kibari. Dulu ketika aku masih muda, aku senantiasa menjaga anggota tubuhku, maka ketika tua Allah pun menjaga anggota tubuhku. Kemudian kisah tentang harta anak yatim. yang disimpan oleh kakeknya di bawah tembok rumah mereka. Ya. Ketika kisahnya siapa? Yang melakukan perjalanan bersama dengan Nabi Musa. Nabi Khidir. Walaupun ulama berbeda pendapat itu nabi ataukah bukan. Nabi Khidir bersama dengan Nabi Musa alaihi assalatu alaihi massalatu wassalam. Mereka mendapatkan ketika masuk ke sebuah perkampungan, singkat cerita, mendapatkan sebuah dinding rumah yang hampir apa? Roboh. Fa'aqamah. Maka Nabi Khidir pun merenovasi dinding tersebut. Ketika ditanya oleh Nabi Musa, kenapa kau membenarkan dinding tersebut? Kalau kau mau, kau bisa meminta upah kepada penduduk kampung yang tadi menolak kita untuk dijadikan, untuk menjamu kita. Diterangkan kemudian oleh Nabi Khidir bahwasanya dinding itu adalah miliknya dua orang anak yatim yang tinggal di kota tersebut. Dan dulu bapaknya adalah orang-orang yang soleh. Jadi di dalam tafsir itu disebutkan bukan bapaknya langsung, tapi bapak dan bapaknya. Jadi beberapa pendapat. Ada bapak dan bapaknya, berarti kakeknya. Ya, ada kakeknya. Ada yang mengatakan bapaknya langsung. Dan itu nanti harta itu dijaga sampai anak yatim itu mencapai usia 40 tahun. Berarti kan penjagaannya lama sekali itu. Itu semua akibat kesolehan penjagaan orang tua terhadap siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Berapa kali kisah pertemuan dia dengan Nabi Ismail? Berapa kali? Kisah pertemuan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail berapa kali? Ada yang tahu? Satu, ketika lahiran, ya kan? Kemudian membawa Nabi Ismail kemana? Ke Mekah. Yang kedua, kapan? Ketika Nabi Ismail akan disembelih, ya kan? Bertemu ketika masa sudah remaja, ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika Nabi Ismail sudah menikah, ya kan? Nengok keluarganya Nabi Ismail, didapatkan ternyata seorang wanita di rumahnya Nabi Ismail. Kemudian ditanya bagaimana kehidupanmu? Aduh, kehidupan kita ini serba susah katanya. Makannya itu-itu saja katanya. Kemudian Nabi Ibrahim pesan toh kepada siapa? Wanita tersebut, katakan nanti kalau suami pulang, katakan suruh ganti gawangan pintunya. Pulang Nabi Ismail tanya, ya, tadi ada tamu, siapa orang tua? Apa yang dia katakan? Dia berpesan kepadamu wahai Ismail, katanya suruh mengganti apa? Gawangan pintu. Kata Nabi Ismail, itu bapakku. Siapa Nabi? Ibrahim. Dan memerintahkanku untuk menceraikan kamu. Setelah itu diceraikan, nikah lagi. Kemudian berkunjung lagi Nabi Ibrahim. Berapa berarti? Sekitar 4 kali pernikahan. Tapi Allah menjaga Nabi Ismail sehingga berada di dalam kesolehannya. Kok bisa begitu? Kuncinya kesolehan Nabi Ibrahim. Keimanan Nabi Ibrahim. Allah jaga keturunannya. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Di antara bentuk penjagaan yang kedua, hifdzullah lil abad fi dini wa imanihi minash syubuhati al-mudhillah wa syahawatil muharramah al-muhriqah. Allah akan menjaga seorang hamba dalam masalah agamanya. Dan Allah akan menjaga keimanan hamba tersebut. Sehingga terbebas dari segala macam bentuk syubhat dan juga segala macam bentuk syahwat. Syubhat yang menyesatkan dan syahwat yang menggiurkan dan membakar jiwa. Diselamatkan dari itu. Syubhat itu apa? Syubhat itu kerancuan dalam berfikir. Sing dhuwur diarani. Lanjut. Ngisor. Sing ngisor jarene dhuwur. Sing kiwa lengarani tengen, sing tengen darani kiwa. Geger dikira dodo, dodo dikira geger. Niku kualek napa mboten niku? Itulah syubhat. Yang halal dikira haram, yang haram dikatakan halal, itu syubhat. Itulah apa? Syubhat, ngeri. Dan ini senjata setan yang paling berbahaya, syubhat. Ketika dengan syubhat itu seorang bisa mengatakan khamr itu halal. Syubhat. Oh, bagi saya enggak halal, enggak haram. Karena justru ngewangi lek-lekan, ya. Bisa membantu untuk melek, melek bengi. Ya, melek bengi ini ngadeke ora jejeg. Ya. Ini ada saja alasannya. Khamer dikatakan misalnya halal. Ini jelas syubhat. Padahal dia itu haram. Riba dikatakan halal. Padahal jelas-jelas haram. Sembari mengatakan mungkin, loh, yang penting kan ridho sama ridho. Saya ridho, dia juga ridho, ya kan? Padahal dalam nas Al-Quran, dalil Al-Quran, di dalam sunnah, dan ijma' para ulama, bahwasanya apa? Riba itu haram. Di dalam agama lain pun dikatakan demikian, haram. Maka ada orang yang menghalalkannya. Atau mungkin mencuri. Yang jelas-jelas itu haram. Dikatakan apa? Halal. Lah ngapa kok halal? Ya dengan mencuri saya bisa bangun masjid. Ya. Dengan mencuri saya bisa bersedekah. Fisabilillah. Ya ini namanya apa? Syubhat. Nah yang baru-baru ini tadi itu yang saya sebutkan. Zina. Jelas-jelas haram. Dikatakan halal. Asal dilakukan oleh orang dewasa. Mau sama mau. Umpet, umpetani. Dua orang yang bersembunyi. Jadi kalau tidak terang-terangan, enggak apa-apa. Ini namanya syubhat. Kerancuan dalam berfikir. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu sangat disayangkan, merupakan disertasi S3. Disertasi ini ku nopong ya. Tulisan. Ya, tulisan S3. Diloloskan dan diluluskan. Ya, diloloskan dan diluluskan, dan ini pemikiran dari orang-orang liberal. Ini sangat disayangkan, tapi seperti saya katakan tadi, alhamdulillah Allah berikan kekuatan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk dengan tegas, ya, mengatakan hal itu bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para ulama, ya, dan jelas akan membuat kekacauan di masyarakat dan akan memancing tersebarnya perzinaan bebas di mana-mana asal ora konangan. Ini saya kira tidak perlu dicermati secara detail. Cukup kita mengetahui bahwasanya itu adalah syubhat yang merupakan senjata iblis yang paling berbahaya. Syubhat. Jadi iblis itu pula punya memiliki dua senjata. Syaitan memiliki dua senjata. Senjata pertama yang namanya syahwat. Nafsu. Entah itu nafsu dalam, terutama nafsu syahwat. Nafsu. Nafsu dalam jiwa. Nafsu untuk memandang, nafsu untuk bicara, segala bentuk syahwat. Syahwatul kalam, syahwatul akal, sampai sehingga berbicara berlebihan, makan berlebihan, kemudian memandang berlebihan, berbicara berlebihan, bergaul berlebihan, ya, sampai syahwatu al-jima, ya, syahwat bagaimana seorang laki-laki ingin bergaul dengan pasangan yang tidak halal baginya. Ini senjata yang pertama, syahwat. Senjata yang kedua, syubhat. Syaitan itu membolak-balikkan. Yang buruk dikatakan apa? Baik. Sebagaimana dulu iblis berhasil menjerumuskan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk didekati. La taqrabu hadhihi syajarata, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Adam dan istrinya, jangan kalian dekati pohon ini. Datang iblis mengatakan, tahukah kalian kenapa Allah melarang kalian untuk mendekati pohon tersebut? Maka dihias-hiasi oleh iblis. Sesungguhnya Allah tidak ingin kalian menjadi dua orang malaikat. Percayalah pada kami. Kami ini adalah penasihat yang terpercaya. Akhirnya terbujuklah Adam untuk makan buah tersebut. Ini namanya syubhat. Syubhat inilah yang bisa menjerumuskan Nabiullah Adam sehingga keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan syubhat ini pula yang menjadi senjata pamungkas iblis untuk menjerumuskan manusia dalam dosa. Dan ini paling berbahaya. Di dalam atsar dikatakan bahwasanya iblis berkata ahlaktu ibna Adam bidzunubi wal ma'asi, aku hancurkan ibnu Adam, anak-anak keturunan Adam, dengan dosa-dosa dan maksiat. Ini mereka aku buat, kata iblis, senang berbuat dosa dan maksiat. Akhirnya mereka terjerumus dalam dosa dan maksiat. Fa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi ternyata mereka menghancurkan usahaku dengan ucapan mereka la ilaha illallah dan apa? Astaghfirullah. Ketika seorang amat terjerumus ke dalam maksiat, dosa kecil atau dosa-dosa yang lainnya, dia mengatakan astaghfirullah, atubu ilaihi, aku beristighfar kepada Allah, aku bertaubat kepada Allah, maka hancur usahanya syaitan. Yang tadinya dosanya hamba itu sudah bertumpuk-tumpuk, dengan istighfar kemudian dengan bertaubat kepada Allah, maka hancur semua usahanya syaitan. Tapi ada di antara hamba-hamba Allah dijerumuskan oleh syaitan sampai terjatuh ke dalam kekafiran. Wal-iyadu billah. Tapi ternyata kemudian dia bertobat dan mengucapkan la ilaha illallah. Masuk Islam lagi. Gimana dosanya? Remuk sudah. Maka iblis, mereka menghancurkanku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Sia-sia usahanya. Itu syahwat. Falamma ra'aitu dzalika, tatkala aku melihat hal itu, kata iblis, basastu fihimul ahwa, maka aku sebarkan di kalangan mereka syubhat, syubhat, kerancuan, kerancuan berpikir. Fa'adnabu, sehingga kembali mereka terjatuh ke dalam kesalahan. Walam yatubu, tapi kali ini mereka enggak mau tobat. Kenapa? Li'annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Karena mereka menyangka telah melakukan perbuatan yang baik. Lu apa salah saya? Kok disuruh tobat? Jadi merasa tidak apa? Tidak dosa. Luweh angel tobate. Tinimbang wong sing nyolong. Tinimbang orang yang mungkin berbuat maksiat. Lebih sulit. Karena ini orang yang kena syubhat, orang-orang yang kena syubhat merasa dirinya berbuat baik. Na'udzubillahi min dalik. Maka ketika seorang menjaga Allah, Allah akan jaga badan dia, akan jaga harta dia, keluarga dia. Dan yang kedua, Allah akan menjaga agama dan keimanan dia. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya. Allahumma amin. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang ke-62 melanjutkan yang kemarin, wa idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta, mintalah pada Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang hamba itu tidak boleh meminta sesuatu perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah kepada selain Allah. Tidak boleh seorang hamba meminta perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah, memintanya kepada selain Allah. Tidak boleh. Rizki, siapa yang mampu? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kesembuhan dari penyakit, siapa yang mampu menyembuhkan? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak boleh meminta rizki, meminta kesembuhan dari penyakit, kecuali hanya kepada Allah. Adapun kita bekerja, adapun kita pergi ke dokter, hati harus bergantung kepada Allah. Mereka hanya sekedar wasilah. Hanya sekedar nopo? Perantara. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau hanya sekedar minta pertolongan, misal pinjem barang, misal pinjem uang, ya. Misal dan yang lain-lain, sesuatu yang merupakan kerjasama di antara makhluk, maka itu tidak mengapa insyaallah ta'ala. Sesuatu yang sudah biasa di kalangan makhluk. Nah, saling membantu. Ya, tidak ada masalah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam annal ummata, ketahuilah seluruh makhluk, al-ummah, law ijtama'u, kalau seandainya seluruh makhluk semuanya berkumpul, ala ayyan fa'uka bi syai'in, untuk memberikan kebaikan kepadamu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, maka niscaya mereka tidak akan bisa memberikan kebaikan kepadamu sedikit pun kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah. Wa in ijtama'u ala ayyadurruka bisyai', dan seandainya seluruh makhluk berkumpul bersatu untuk mencelakakan kamu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Niscaya mereka tidak bisa mencelakakan dirimu dengan apapun kecuali kalau diizinkan oleh Allah dan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Rufi'atil aqlam, sudah diangkat pena. Wajaffatish shuhuf, dan sudah kering catatan, lembaran-lembaran. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semuanya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Entah kecelakaan yang kita alami atau kebahagiaan yang kita dapatkan, itu semuanya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, jadi hadis tadi riwayatnya Imam At-Tirmidzi, dalam riwayat yang lain, ihfadillaha tajidhu amamak, jagalah Allah, niscaya Allah akan berada di depanmu, membimbingmu, mengarahkan kamu ke dalam kebaikan-kebaikan, dan menghindarkan dirimu dari perkara-perkara yang buruk, yang tidak diridhoi. Ta'arraf ilallahi firraha, kenalilah Allah dalam masa lapangmu. Ya'rifka fisyiddah, niscaya Allah akan mengenalimu ketika kondisimu sulit. Masa lapang itu contohnya apa? Mengenali Allah ketika kita jadi orang kaya. Kaya kan lapang. Berarti ketika kita sedang jadi orang kaya, kenali Allah dengan cara menyedekahkan sebagian kekayaan kita. Di antara lapang itu adalah masa muda. Masih muda. Maka ketika muda, kita gunakan kemudaan kita untuk taat kepada Allah. Supaya kalau kita sudah tua, Allah akan mengenali kita. Atau ketika kita sehat, gunakan kesehatan kita untuk taat kepada Allah. Supaya kalau kita pas sakit, Allah tetap mengenali kita, menolong kita, memudahkan urusan kita. Kenali Allah ketika jenengan masih jomblo. Lapang napa mboten? Jomblo niku napa sih? Bujang. Bujangan dan bujangwati. Ya. Ketika masih bujangan, kenali Allah. Supaya kalau Anda dibebani oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah berkeluarga, repot ngurus istri, kemudian ada kesulitan ngurus anak, maka akan dimudahkan oleh Allah dalam mengurus istri dan anak Anda. Maka kenalilah Allah di masa lapang kita, supaya Allah nanti tetap mengenali kita ketika kita mendapatkan apa? Kesulitan. Kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa alam annama akhta'aka lam yakun li yusibak. Ketahuilah, segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan mungkin menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun li yukhti'ak. Dan sesuatu yang sudah ditakdirkan akan menimpamu tidak akan mungkin meleset. Segala sesuatu sudah apa? Ditulis. Ngelamar ora ketampa-tampa, enggak diterima-terima, itu juga sudah ketetapan Allah. Bahkan ketika seseorang senantiasa menjaga Allah, maka kegagalan-kegagalan itu hakikatnya adalah penjagaan Allah. Saya mengikuti kajian yang sampaikan Ustaz Abdullah, Be High Quality Jomblo. Di antara pertanyaan-pertanyaan itu, Ustaz, tolong nasihati saya, Ustaz. Saya sudah cocok sama seorang akhwat, tapi ternyata dia akhirnya menolak saya. Jawabannya bagus dari Ustaz. Bersyukurlah. Karena ternyata setelah menolak, dia milih pacaran dengan pemuda. Bersyukurlah, Allah jaga Anda dari wanita itu. Allah tunjukkan keburukan-keburukan wanita yang Anda sukai. Jadi terkadang penjagaan Allah itu dalam perkara-perkara yang menurut kita berat. Ngelamar kerja ora ditambah-tambah, ngelamar bojo ora entuk-entuk, berobat ora mari-mari. Ini semuanya adalah kebaikan yang Allah tetapkan bagi orang atau bagi seorang hamba. Maka hadapilah hidup ini dengan tenang dan penuh keyakinan. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan bahwasanya kelapangan itu menyertai sebuah kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya kemudian kemudahan itu menyertai sebuah kesulitan. Insyaallah akan kita ambil faedah hadis ini pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.